Baik, hari ini kita akan berbicara tentang manusia sebagai makhluk yang beragama. Mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 17. Kisah Para Rasul 17. Ayatnya yang ke 16 sampai dengan ayatnya yang ke 24. 16 sampai dengan ayatnya yang ke 24. Saudara-saudara yang terkasih, Kisah Para Rasul khususnya pasal 17 ini menggambarkan bagaimana pada zaman Paulus sendiri pun ya, agama-agama pagan itu masih menguasai. Nah, terutama di daerah yang namanya Areopagus. Areopagus itu di sekitar Athena. Athena itu adalah ibu kota daripada Yunani. Di sana di Areopagus itu tempat di mana orang-orang pintar berada dan berdebat, termasuk juga golongan Stoa. Nah, yang aneh memang ada tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, kenapa hal ini seperti kok bisa terjadi di antara orang-orang pintar, bukan orang-orang bodoh? Kenapa mereka menyembah justru buatan tangan mereka sendiri? Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah emas, ya, patung emas, dan macam-macam. Mengapa ini terjadi? Nah, inilah title pagi ini kita akan belajar, ya, manusia sebagai makhluk beragama. Kalau kita lihat dari sisi etimologi, apa itu manusia sebagai makhluk beragama? Paling tidak ada tiga kata yang akan kita pecahkan. Pertama adalah, apa itu manusia? Yang kedua, apa itu makhluk? Dan yang ketiga, apa itu agama? Saya akan mulai dari bukan manusia tetapi agama dulu. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan agama? Kalau kita baca Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah suatu sistem. Suatu sistem yang mengatur. Sistem yang mengatur tata keimanan. Nah, ini pertama. Sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan. Juga tata ibadah. Kepada siapa? Kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan juga merupakan sistem yang mengatur tata kaidah antara manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan. Nah, itu kata Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, tetapi asal kata agama sendiri itu dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah tradisi. Agama itu adalah tradisi. Apa itu tradisi? Nah, tradisi itu adalah sesuatu yang diteruskan. Artinya sesuatu yang diteruskan. Sesuatu yang hidup lama sekali tetapi terus dipertahankan. Itu yang disebut dengan tradisi. Nah, tetapi agama sendiri dari bahasa Latinnya adalah religer. Religer itu artinya kembali, leger itu artinya mengikat. Nah, terjadi akhirnya jadi religius, ya. Religius itu artinya mengikat kembali, yang mungkin dimaksudkan adalah mengikat kembali kita dengan Tuhan. Ini baru dari sisi etimologinya dulu, ya. Ini kata agama. Nah, kemudian siapa itu manusia? Nah, sekaligus nanti menjawab apa itu kita sebagai makhluk. Manusia itu berasal dari kata Sanskerta. Manusia itu ada dari kata manas. Manas itu artinya pikiran. Jadi manusia adalah si pemikir. Jadi kalau ada manusia yang tidak mau berpikir, dia bukan manusia. Nah, tetapi menarik. Menarik bagaimana manusia itu mulai dia berpikir. Apa itu pikiran? Pikiran manusia itu apa? Nah, pikiran manusia ini adalah kemampuan untuk memisah bedakan. Kemampuan untuk memisah bedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Mana yang benar, mana yang salah. Ini pikiran. Nah, bagaimana manusia kok bisa jatuh ke dalam suatu kondisi berpikir? Ini yang menarik sebenarnya untuk kita teliti sebagai dasar kenapa kita beragama. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat Kejadian 1 ayat 26, apa yang dikatakan di sana? Marilah kita menciptakan apa? Membuat manusia serupa dan segambar dengan kita, imago. Segambar dan serupa dengan kita. Kenapa kita dijadikan segambar dan serupa dengan Allah? Apa yang membedakan kita dengan binatang? Kalau kita baca Kejadian 2 ayat 18, binatang pun dibuat dari tanah dan ditiupkan nefes haya. Sama. Ya. Tetapi apa yang membedakan? Ternyata yang membedakan itu adalah Kejadian 1 ayat 26. Mengatakan segambar dan serupa dengan kita. Supaya apa? Ya, kenapa Allah menjadikan kita segambar dan serupa dengan dia? Ini suatu pertanyaan yang menarik. Untuk berkuasa atas langit dan bumi. Untuk binatang-binatang yang ada di darat dan di laut. Bahkan yang di udara. Itu yang menjadikan kita dijadikan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, kondisi seperti itu dipertahankan pada zaman Adam masih di surga. Hubungan Allah dengan manusia masih begitu baik, begitu indah. Sampai diturunkan Hawa. Sebenarnya Adam gak perlu Hawa pada waktu itu. Kalau binatang-binatang, ya itu cukup untuk jadi pendamping Adam. Betul enggak? Kan sebelum Hawa diturunkan, yang dibawa ke Adam siapa? Binatang. Tapi Adam katakan, enggak ada yang cocok nih. Ya sudahlah, akhirnya Allah membuat wanita dari tulang rusuk Hawa. Jadi coba pegang di sini, ada yang ininya dua enggak? Tulang rusuknya. Yang hilang maksudnya. Tapi kenyataan ya, ternyata memang kalau kita pegang tulang rusuknya, saya patah waktu itu sempat loh tulang rusuk saya itu. Tapi bukan yang hilang, ya memang hilang gak bisa kembali kan, yang namanya udah hilang. Ya, ya artinya memang menarik. Ya. Jadi antara pengetahuan tentang teologi ini dengan kenyataan, itu tidak memang tidak jauh berbeda. Dan bahkan boleh kita kan, apa yang tertulis adalah sama dengan kehidupan kita. Oke, kita kembali kepada manusia tadi. Ya kenapa manusia itu berpikir? Kenapa manusia itu mempunyai kepikiran? Kenapa manusia mempunyai kemampuan untuk memisah bedakan mana yang baik dan mana yang jahat? Saudara-saudara yang terkasih, Kejadian 2 ayat 7 menarik untuk kita teliti untuk sedikit. Jadi katakan di sana, apa? Manusia dibuat dari debu tanah dan ditiupkan nefes haya, ditiupkan nafas sehingga manusia itu hidup. Andai kata kita tidak ditiupkan nefes haya atau roh itu, kira-kira kita jadi apa? It's only a puppet. Ya kita mungkin cuma boneka. Mungkin juga kita cuma patung, jadi permainan untuk mainan Allah. Tetapi tidak. Ya Allah meniupkan roh hidupnya itu sendiri sehingga manusia itu adalah hidup. Ini menarik. Kondisi seperti ini dan dia mempunyai pengetahuan. Pengetahuan manusia adalah yang kita sebut dengan hikmat Allah yang terbatas. Sehingga manusia pada saat itu bisa memberikan nama kepada binatang-binatang yang luar biasa kan? Ada memberikan nama ini harimau, ini gajah, ya, ini kelinci, ini semut, ini kecoa dan sebagainya. Ya. Itu kemampuan yang diberikan oleh Allah ya, karena hikmat Allah yang terbatas. Nah bagaimana kemudian manusia itu mempunyai hikmat manusia? Nah, hikmat tadi ada hikmat Allah, sekarang ada hikmat manusia. Apa itu hikmat manusia? Itulah yang saya sebut tadi pikiran manusia. Bagaimana manusia berpikir? Manusia berpikir itu karena makan buah pengetahuan baik dan buruk. Yang dia makan adalah buah pengetahuan baik dan buruk. Ya. Sehingga pada saat dia makan buah pengetahuan baik dan buruk, dia jatuh ke dalam dosa. Dan dia tidak bisa lagi melihat kebenaran. Yang dia lihat cuma apa? Baik dan jahat. Yang dia lihat adalah apa? Ya. Bukan sesuatu yang benar. Semuanya dualistik yang dia lihat. Tidak lagi utuh sebagai suatu kebenaran yang dia lihat. Dia tidak lagi melihat Allah sebagai suatu kebenaran. Bahkan dia tidak bisa melihat Allah itu sendiri. Nah kondisi ini kita lihat pada waktu siapa? Pada waktu Allah memanggil Adam. setelah jatuh dalam dosa. Apa yang dilakukan Allah? Adam, di mana engkau? Apakah Allah tidak melihat pada waktu itu? Sebenarnya bukan itu yang akan dijelaskan di sana. Tetapi manusia sudah tidak lagi bisa berhubungan dengan Allah. Tadinya dia bisa bercakap-cakap dengan Allah. Katanya binasa, kok masih hidup? Masih bisa pakai cawat? Nah inilah ya, keberadaan manusia yang berdosa tadi, ya, akhirnya mengakibatkan manusia tidak bisa terlepas dari apa yang disebut dengan hikmat manusia, yaitu pikiran. Nah itulah pikiran itulah yang kemudian melandasi manusia dalam kondisinya yang amat sangat berdosa, ya, dan kita tahu akibat keberdosaan apa? Keperdosaan, bumi ini menjadi tidak lagi menghasilkan sesuatu untuk manusia. Manusia untuk makan harus berjerih payah, ya, harus susah-susah hanya untuk makan aja, hanya untuk makan. Kebutuhan dasar hidup dia harus bekerja keras dari pagi sampai petang, ya, pulang apa? Bangun pagi-pagi, pulang petang-petang, pantat pegel-pegel, penghasilan pas-pasan, ya, BP7 pada waktu itu. Tapi ini suatu kenyataan. Dan ditambah lagi, ya, perempuan akan apa? Akan menderita pada saat apa? Pada saat hamil. Hamil itu penderitaan, ya. Melahirkan itu sangat penderitaan. Banyak orang bilang, enggak apa, enggak menderita. Orang saya cuma di itu kok, di sesar. Siapa bilang? Habis sesar sakitnya luar biasa. Lebih sakit daripada lahirin biasa. Ya, tetapi aneh. Wanita tetap birahi pada suaminya. Jadi bukan suami loh yang birahi, Pak, ya. Tetapi istri yang tetap birahi kepada suaminya. Itu kan firman Tuhan yang bilang, bukan saya. Nah, keberadaan, kesengsaraan, penderitaan manusia. Inilah yang diklarifikasi oleh seorang yang namanya John Herman Bevick. John Herman Bevick itu tukang bakso yang sebelah sana loh. John Herman Bevick itu adalah seorang filsuf. Ya, seorang filsuf kelahiran Belanda tahun 1865. Dan dia meninggal tahun 1926. Dia seorang pastor Belanda. Dia mengklarifikasi bagaimana seseorang itu ya punya landasan untuk beragama. Salah satunya adalah penderitaan. Penderitaan manusia ya setelah jatuh dalam dosa. Ya, mengakibatkan manusia berusaha bagaimana caranya untuk hidup apa? Hidup enak, hidup nyaman, hidup aman. Ya kan? Kalau Abraham Maslow itu kan membagi di dalam piramid itu kan. Nah, yang paling bawah apa yang dicari manusia? Sandang, pangan, papan. Nah, itu. Ya, itu kebutuhan dasar yang dicari manusia. Yang berjuang dari pagi sampai dengan petang. Makan roti dari hasil beripaya. Tetapi Tuhan memberikannya kepada siapa? Kepada orang yang dicintainya. Pada saat kapan? Pada saat tidur. Makanya ada rahasia tidur. Pernah dengar? Pernah. Udah dipraktekan? Belum. Ya salah sendiri. Saudara-saudara yang terkasih. Ya, John Herman Bevick katakan bahwa waduh. Ya keberadaan seperti ini membuat salah satunya. Ya. Yang membuat orang mencari terus. Bagaimana dia menemukan yang namanya keamanan itu. Ya, sandang, pangan, papan. Terus naik lagi. Ya, mulai security yang dia. Itu Abraham Maslow. Ya, keamanan. Kemudian mulai lagi. Ada rasa ingin dicintai. Ya, love. Ya. Dan yang terakhir adalah apa? Aktualisasi diri. Wah, kalau udah semuanya baru. Mencari siapa aku? Who am I? What is the world? What is the purpose of my life in the world? And who is the creator? Katanya kan begitu. Yeah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, keberadaan yang kedua apa? Klarifikasi yang kedua. Kalau yang pertama tadi keberadaan manusia yang, gimana ya? Serba nggak enak hidup itu, gitu ya. Padahal harta, ada klien saya, ya ini sedikit menyimpang. Ada klien saya itu datang dia ngeluh, mukanya lusuh, ya. Waktu saya tanya, Pak, pabriknya masih ada? Dia punya pabrik sepatu. Udah berapa len sekarang? Masih 3, Pak Anan. Rumahnya Pondok Indah ada? Masih. Ya. Kapal pesiarnya pun masih ada. Tapi kenapa susah? Kalau saya kan jawabnya gampang. Ya karena dosa. Dia tidak menyadari dosa. Dia bisa keluar dari dosa yang mencengkram. Ya. Makanya dia berbuat baik sebaik apapun juga. Atau membuat jahat sejahat apapun juga. Kalau jahat udah pastilah ya. Tetapi yang berbuat baik ini, bisakah dia lepas dari dosa? No. Makanya saya katakan, ya berbuat baik adalah sama dengan borgol. Tapi borgolnya dari apa? Dari emas. Ya, berbuat jahat udah jelas borgol dari besi. Tapi tetap terborgol. Dia tidak bisa lepas dari dosa ini. Nah nanti kita akan perlu siapa itu? Ya, ini belum masuk, ini baru permulaan. Berapa menit? Waduh, udah 14 menit. Cepet banget ya. Oke, saya teruskan. Cepet aja ya. Sebenarnya enggak cukup nih. Ya, salah sendiri kasih tema begini. Kalau lewat dikit enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Oke. Hah? Sampai jam 11 ya. Oke. Kita teruskan, saudara-saudara yang terkasih. Ya. Dalam keberadaan yang kedua, klarifikasi yang kedua adalah ada sesuatu manusia merasakan keterbatasan hidupnya itu. Semuanya serba terbatas. Ya semuanya sakit aja susah sekali untuk sembuh. Ya, apalagi udah mulai sakit kanker, udah divonis berapa? Stadium 4 misalnya gitu. Kira-kira ada manusia yang bisa tersenyum? Ada, ya. Manusia yang sudah menyadari keberadaannya. Manusia sudah bisa menjawab siapa dirinya, ya. Manusia yang sudah menerima. Nah, itu nanti ya sebentar lagi. Ya. Tetapi yang jelas kondisi manusia yang serba berkekurangan ini, ya, itu menjadikan dia bahwa, oh masih ada sesuatu kekuatan yang lain. Yang kekuatan yang ultima, kondisi atau realitas yang ultima, yang ada di atas dia. Nah itu dasar yang kedua yang menyebabkan manusia itu beragama. Nah kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ya, hubungan antara manusia dengan manusia itu sendiri. Dan yang keempat adalah hubungan manusia dengan alam. Nah, empat dasar ini setidak-tidaknya yang menjadikan kenapa manusia itu perlu beragama. Dia perlu Tuhan. Karena tidak bisa terlepas dari dosa tadi. Nah, tadi dikatakan bahwa agama adalah sistem yang mengatur tentang tata keimanan atau kepercayaan. Jadi kita harus bicara tentang apa? Percaya. Ya. Maaf, tadi waktu kita bicara manusia itu udah kejawab ya siapa kita ya. Kita adalah diciptakan, jadi makhluk. Kita adalah ciptaan, bukan sang pencipta. Kalau Allah menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, kita pada manusia adalah pencipta juga, tetapi dari yang ada diadakan kembali. Dari pohon karet jadi ban. Oke, terjawab ya itu ya. Nah sekarang kita akan berbicara tentang bagaimana keimanan kita ini? Saya enggak akan bicara jauh-jauh, ya walaupun saya pernah mengalami keimanan dalam agama yang lain. Tetapi hari ini saya akan berbicara bagaimana iman percaya kita itu, khususnya kepada Kristus yang selalu kita katakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita buka di dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Ibrani 11 ayatnya yang ke-6, kalau ada yang sudah dapat silakan baca. Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Yang baca dapat surga. Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Oke, saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada siapa? Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus apa? Percaya bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Ini dasar keberagamaan adalah iman. Tetapi untuk beriman yang disyaratkan adalah apa? Dia orang itu harus berpaling kepada Allah dulu. Nah bagaimana cara orang berpaling kepada Allah? Ya dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Ini yang disebut dengan anugerah yang paling mendasar. Inilah yang saya sebut dengan natural, grace ya, anugerah ya, anugerah. Di sini dikatakan Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Nah di dalam usaha manusia dengan segala akal fikirannya itu, pada waktu mencari, Tuhan memberikan. iman, makanya Yakobus katakan, iman yang ku tempatkan di dalam dirimu, ku ingini dengan cemburu. Artinya Tuhan Allah sendiri yang pertama sekali memberikan bekal kepada kita untuk kita percaya kepada Allah. Kenapa? Ah, di sini titik perbedaan kita dengan yang lain, ya, dalam teologi reform, ya, itu namanya pernyataan. Ya. Itu kita lihat dari pernyataan-pernyataan Allah. Pernyataan Allah, ini karena waktu juga, jadi saya harus potong-potong. Ya. Pernyataan Allah itu ada pernyataan yang umum dan ada pernyataan yang khusus. Ini kita kan udah pelajari ya beberapa waktu lalu kan di dalam khotbah-khotbah, saya nggak tahu masih ingat nggak. Ya. Tetapi ada pernyataan yang objektif, ada pernyataan yang subjektif. Ya. Nah, tadi dikatakan kan tadi, ya, orang harus percaya kepada Allah dulu. Nah, percayanya dasarnya apa? Ya. Ini yang masih dasar nih. Yang pertama adalah pernyataan objektif yang sifatnya umum. Nah, tadi misalnya pernyataan Allah itu kita bisa lihat dari api blukar, ya, dari suara Malaikat Jibril dan sebagainya macam, itu adalah pernyataan yang objektif tapi yang bersifat masih umum. Yang bersifat yang khusus adalah pernyataan Allah adalah, ya, pada waktu itu Yohanes 3 ayat yang ke-16, oleh karena besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya, dia akan memperoleh hidup yang tidak akan binasa, memperoleh hidup yang kekal. Nah, jadi inkarnasi, ya, dari firman menjadi manusia, ini adalah merupakan pernyataan objektif yang khusus. Oke? Nah, kemudian ada pernyataan subjektif. Subjektif yang umum seperti apa? Nah, manusia diberikan akal ini itu, ya, nurani itu. Jadi nanti hanya pertanyaan tuh, nurani apa sih? Ya, akal apa sih? Perasaan apa sih? Ya, emang kejawab? Belum kan? Belum. Nah, nanti kita teruskan di bawah sambil ngopi, oke? Ya. Nah, jadi prinsipnya pernyataan subjektif yang umum adalah apa? Nurani manusia, ya, di situ tempatnya. Tetapi juga ada pernyataan yang subjektif yang khusus. Apa itu? Roh Kudus. Ah, itu dia, ya. Itu teologi reform itu, ya, landasannya atau kepada pernyataan yang umum itu tadi. Nah, kembali kepada manusia di dalam keagamaannya, dalam keberagamannya itu. Ya, mencari, dan akhirnya menemukan dengan cara apa? Menerima anugerah yang paling mendasar tadi, ya, dari Allah. Nah, kemudian bagaimana? Ya, itu kan masih semua dapat dong. Ada yang Islam, Hindu, Buddha juga, ya, semuanya dapat kan? Orang percaya Allah semua kan? Betul nggak? Coba kita tanya, ya, sama Islam, percaya nggak kepada Allah? Allah saya itu satu. Kalau Allahnya orang Kristen kan tiga. Masalah juga mereka. Sema Israel Adonai Eloheinu. Adonai apa? Ehad. Hai Israel, Tuhan Allahmu, Tuhan yang Esa. Itulah yang diucapkan di dalam Ulangan dan juga diucapkan oleh Yesus Kristus. Jadi tegas sekali di sana bahwa Allah kita tuh Allah yang Esa. Itu the next. Waduh, 6 menit lagi. Pak Heri, cepat sekali ya. Tapi bisalah. Oke, 35 sampai 40 menit. Jadi ada spare 5 menit ya. Oke. Nah, kita teruskan sampai mana tadi? Bisa lupa kan? Oke, kita teruskan. Jadi manusia, ya, itu mempunyai iman yang paling mendasar sekali. Nah, iman seperti apa nih sekarang? Ya, iman seperti apa kalau orang Kristen itu? Tahu enggak pertama kali Kristen disebut agama Kristen itu di mana? Ada yang tahu enggak? Antiokhia. Ya, Antiokhia. Di sana pertama kalinya pengikut-pengikut Kristus disebut Kristen. Ya, apa sih artinya Kristen tuh? Waktu itu saya lupa tuh Pak Bigman. Ya, bukan pengikut Kristus, plesetannya. Ah, pokoknya sesuatu yang minus lah ya, gitu ya. Tapi nanti saya cari lagi, saya lupa tuh. Oke. Nah, bagaimana kekristenan sendiri memandang keagamaan ini bagaimana? Ya. Coba kita baca dari Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayatnya yang ke-17. Roma 10 ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Jadi, Jadi itu karena ada peristiwa bla bla bla bla. Kemudian jadi iman timbul dari apa? Pendengaran koma dan pendengaran akan apa? Firman Kristus. Jadi setelah kita mendapatkan anugerah yang umum berupa iman yang paling mendasar, jadi iman itu datangnya dari siapa? Itu pemberian Allah. Ya, bukan kemampuan kita. Agama berusaha mencari itu, enggak menemukan. Usaha manusia dengan akal dan pikirannya tidak bisa menemukan Allah. Seperti kita baca tadi dari 1 Korintus, dari Kisah Para Rasul. Tidak bisa menemukan Allah. Tetapi di sini dikatakan iman timbul dari pendengaran. Ini tingkatan yang kedua. Mendengar firman Tuhan. Orang Islam juga mendengar dari Al-Quran dan dia percaya itu. Betul? Dan kita juga mendengar dari apa? Dari Injil. Itu tingkatan yang kedua. Mendengar. Mendengar. Nah, tingkatan yang ketiga adalah pendengaran oleh apa? Firman Kristus. Nah, ini tingkatan yang ketiga. Jadi tingkatan pertama itu adalah iman yang dasar yang diberikan oleh Tuhan. Iman yang kedua adalah karena mendengar. Iman yang ketiga adalah karena mendengar akan firman Kristus. Nah, iman yang keempat apa? Iman yang keempat adalah berbahagialah. Bless a man who does not walk in the counsel of the weak. Berbahagialah orang laki-laki katanya ya. Laki-laki yang tidak berjalan di jalan orang fasik. Di kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya apa? Firman Tuhan. Dan apa? Merenungkannya siang dan malam. Inilah tingkat yang keempat daripada iman Kristen. Iman Kristen tidak hanya cukup dari mendengar, tetapi juga melakukan, merenungkan. Siang dan malam. Nah, tetapi yang terakhir apa? Kita sebagai orang Kristen, ya dalam keagamaan kita. Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi, pada saat kita sudah diberikan pertama, ya iman yang mendasar, kemudian kita mendengar, ya. Kemudian kita mendengar firman Tuhan. Kemudian kita merenungkan. Yang terakhir adalah kita melakukan firman itu sendiri. Wow, jadilah Kristen yang luar biasa. Jadi kita cuma bukan sekedar beragama, tetapi apa? Ya, kita beragama adalah kita belajar di sana suatu sistem. Oke. Tetapi kita mempraktikkan apa yang kita pelajari. Dan kemudian be the winner. Kita menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Ini luar biasa. Ya. Jadi kita beragama ini bukan hanya sekedar beragama. Kalau cuma sekedar beragama apa artinya ya? Ya cuma sekedar. Cuma sekedar. Gitu. Kita harus mempraktikkan keagamaan kita ini. Karena memang betul pada akhirnya kalau kita cuma beragama aja. Agama tidak bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah karena apa? Iman percaya kita kepada siapa? Kepada Kristus sebagai Yesus dan Juru Selamat kita. Tetapi kita juga tidak akan pernah bisa melupakan yang namanya Alkitab. Kenapa? Karena kita tahu Yesus dari mana? Ya kita dari belajar dari Alkitab. Bapak, jadi sarjana teologi ya, Master of Theology ya, emangnya belajar dari mana Pak? Dari Alkitab kan? Ya. Tetapi ada pernyataan umum Allah, ada nurani, ya. Ada Roh Kudus yang terus mengajar kita. Ya, sikap kita betul-betul menyadari bahwa segala tulisan yang difirmankan Allah apa? Berguna untuk apa? Mengajar kita. Setelah kita diajar, kita dinyatakan kesalahan kita. Setelah dinyatakan kesalahan apa? Diperbaiki. Setelah diperbaiki apa? Dibentuk. Jadi kalau orang Kristen, kalau dia berbuat salah, seharusnya dia menyadari kesalahannya karena ditegur oleh firman Tuhan. Tapi apakah Tuhan membiarkan? No. Boleh dia jadi pencuri dulunya, tapi kemudian setelah baca firman Tuhan, dia tidak lagi mencuri. Ya, dia akan bekerja keras. Kemudian dibentuk, akhirnya dia jadi seorang pendeta. Dari penjahat, jadi penjahit, dan kemudian jadi pendeta. Pendeta sama pendeta, pandoti beda-beda tipis ya. Cuma jujur saya sampai sedetik ini belum berani. Ya, walaupun panggilan sudah banyak untuk jadi pendeta Pak Tony, belum berani. Ya doakan aja. Baik saudara-saudara yang terkasih, kira-kira itu ya gambaran kita sebagai makhluk yang beragama. Jadi kita harus betul-betul ya, kita agama kita bukan hanya sekedar KTP, ya, tetapi agama kita adalah agama yang dilandasi oleh iman percaya kita kepada siapa? Kristus sebagai apa? Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saya tutup dengan satu firman Tuhan yang dikatakan di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Apa dikatakannya? Hanya ada satu Allah saja. Yaitu siapa? Allah Bapa. Yang dari mana segala sesuatu itu berasal. Dan untuk dia kita hidup. Dan hanya ada satu Tuhan saja. Yaitu siapa? Kristus Yesus. Dari mana segala sesuatu itu dijadikan. Dan untuk dia kita hidup. Amin.